nyesel bes keliwat pelih beli. Kadang jelek beli dan dinak muhani. Ngutang pianak, ngutang semua bakat bobogen sakitin beli. Kadirasa tusing tain ingat muli. Mulian blingan lah anak lo ane sugihan. Apa ngiraga tetap payunya kan. Tadanya ke hati ampura-ampura yang beli. Anak emak kurenang pusing jerangan yang ngelak masalah. Senja gitu cara keto bani matempo kangi depani nyesek lewat nyesek ngainang ngadi stadenya ke hati.